putar bagai terserang rindu. Duh, apa ku menanjungi dirimu? Bukan mata dan hati untuk yang lain. Kau tak bisa dipisahkan lagi. Jangan.